لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبو يوم رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب yang ketiga dari kitab persusuan yang berbunyi bab تحريم ابنات الأخي من الرضاعة. Bab haramnya anak perempuan dari saudara susuan, muhrimnya atau haramnya dinikahi anak perempuan dari saudara sepersusuan. Sebelum kita masuk ke bab ini, saya kembali ingin sedikit menegaskan tentang bab yang sebelumnya, yaitu termasuk dalam konteks pengharaman yang berhubungan dengan laki-laki pemilik susu wanita yang menyusukan, suami dari wanita yang menyusukan, yang berhubungan dengan dia, dengan laki-laki ini, di samping dia termasuk yang diharamkan, maka laki-laki yang ada hubungan kerabat dengan dia juga termasuk yang diharamkan, termasuk yang diharamkan. Seperti suami dari wanita yang menyusukan ini memiliki saudara-saudara laki-laki, maka saudara laki-laki dari suami ini merupakan paman susuan dari anak wanita yang disusukan oleh istri dari sang suami ini. Kalau dia punya anak, kalau dia punya, ya, kalau dia punya ayah, berarti ayahnya juga kakek susuan dari anak tadi. Ini yang kita tegaskan lagi dari bab yang kedua. Ya, bab yang kedua berbunyi apa? Pengharaman persusuan dari pihak laki-laki. Maksudnya dari suami perempuan yang menyusui. Termasuk juga diharamkan seperti kasus Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aflah saudara dari Abul Quais. Ya, jadi Aisyah itu punya dua orang paman susuan, tetapi statusnya berbeda. Aisyah ini punya yang satu Aflah yang ada dalam hadis-hadis di bab yang kedua itu. Aflah Aflah itu kunyahnya Abul Ja'ad, makanya ada istilah Abul Ja'ad dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim ini. Aflah itu nama Abul Ja'ad kunyahnya. Kunyah dari Aflah. Dia adalah saudara dari Abul Quais. Abul Quais ini adalah ayah susuan Aisyah. Ya. Dia menyusut dari istrinya Abul Quais ini. Ya. Abul Quais ayah susuan, sementara Aflah ini saudaranya. Saudara dari Abul Quais, saudara laki-laki. Ternyata itu paman susuan dari Aisyah. Ya, paman susuan dari Aisyah, saudara dari ayah susuannya. Kemudian paman susuan yang lain dari Aisyah ini adalah yang dia tanyakan kepada Nabi pada bab yang pertama. Ya, yang ia tanyakan pada Nabi pada bab yang pertama tentang kasus Hafsah, istri Nabi juga. Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar ini diceritakan oleh Aisyah, ada seorang laki-laki mengetuk rumahnya minta izin. Ya, terdengar dari rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sementara Nabi berada di rumah Aisyah. Terdengar laki-laki ini mengetuk rumah dan ada tanda-tanda Hafsah mengizinkan masuk laki-laki tersebut, sementara Aisyah tahu bahwasanya laki-laki itu bukan kerabatnya Hafsah. Makanya dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu biarkan laki-laki masuk ke rumah istrimu atau ke rumahmu?" Ya, lalu Nabi mengatakan, "Adzunnu atau urahu fulan." Saya menduga laki-laki itu adalah si fulan. Yang dimaksud oleh Nabi adalah paman susuan dari Hafsah. Lalu Nabi katakan, "Sesungguhnya persusuan ini mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab." Ya, apa yang diharamkan oleh nasab. Jadi istri Nabi Hafsah punya paman susuan, istri Nabi Aisyah punya paman susuan, dan paman susuannya dua tingkat. Yang pertama tadi aflah, yaitu saudara dari ayah susuannya. Ya, ayah susuan maksudnya suami dari wanita yang menyusukan dia. Ya, suami dari wanita yang menyusukan Aisyah punya saudara namanya aflah. Ya, aflah inilah yang paman susuan dari Aisyah. Itu yang pertama. Paman susuan Aisyah yang kedua, itu yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi, kalau sekiranya si fulan masih hidup, apakah saya juga boleh menerimanya di rumah? Kata Nabi SAW, iya. Nah, si fulan ini yang dimaksud adalah paman Nabi, paman susuan Aisyah yang kedua tadi, yaitu saudara susuan ayahnya. Saudara susuan ayahnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an menyusu kepada seorang wanita yang mana wanita ini punya anak laki-laki. Ya, punya anak laki-laki. Anak laki-laki dari wanita yang menyusukan Abu Bakar ini adalah saudara susuan Abu Bakar. Saudara susuan Abu Bakar, dan dia adalah paman susuan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Aisyah memiliki dua paman susuan. Ya, yang pertama aflah, yaitu saudara dari ayah susuannya, yang kedua yang tadi. Jadi sebagai kesimpulan yang kemarin juga saya sampaikan, ternyata awalnya saya tidak memahami ini. Justru saya tidak memahami itu adalah justru saya memahami apa yang dipahami oleh Aisyah sebelum Nabi SAW menjelaskan itu. Aisyah memahami yang berhubungan dengan saudara persaudaraan susuan itu adalah yang terkait dengan susu, dengan wanita pemilik susu. Sementara suaminya, yang berkembang dari pihak suaminya itu tidak termasuk yang diharamkan. Ternyata memang dalam bab yang kedua ini menekankan itu, yang berkembang dari pihak suami yang dari wanita yang memiliki susu itu ternyata juga diharamkan. Seperti aflah ini. Bila mana ini kasus nanti terjadi, tentu kita sudah mendapatkan jawabannya, dan ini pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yang dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Nawawi. Saya tidak tahu halaman berapa. Di sini tidak ada. Oh, ini ada kain. Ya, halaman 147. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang paman Aisyah tersebut. Abu Hasan Al-Qabisi berkata, keduanya adalah paman Aisyah sepersusuan. Maksudnya Aisyah memiliki dua paman susuan seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah saudara laki-laki sepersusuan ayahnya, yaitu Abu Bakar punya saudara susuan, dan itu paman susuannya Aisyah. Orang tersebut dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an menyusu kepada satu orang perempuan ini paman yang pertama. Paman Aisyah yang kedua, saudara laki-laki dari ayah Aisyah sepersusuan. Ya, maksud saya sepersusuan, ayah susuan Aisyah, suami dari wanita yang menyusukannya, yang bernama Abul Qais. Abul Qais ini ayah susuannya. Sementara Abul Qais ini punya saudara namanya aflah. Aflah ini adalah paman susuan Aisyah. Kita baca saja. Yang kedua, saudara laki-laki dari ayah Aisyah sepersusuan yang bernama Abul Qais. Abul Qais adalah ayah Aisyah sepersusuan, dan saudara laki-laki Abul Qais yang bernama aflah adalah paman Aisyah sepersusuan. Ya, sama paman Aisyah sepersusuan. Ada yang berpendapat yang ada adalah satu orang paman saja. Jadi Aisyah itu punya paman susuan satu orang, dan ini pendapat dilemahkan oleh Imam Nawawi. Pendapat ini salah kata Imam Nawawi, sebab paman Aisyah pada hadis pertama telah meninggal. Yang hadis yang pertama, kalau sekiranya si fulan masih hidup, maka saya, apakah saya boleh mengizinkan dia masuk ke rumah saya? Ternyata dia juga boleh walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan ini paman Aisyah yang pertama. Paman Aisyah yang kedua itu yang tidak diizinkannya masuk. dia minta izin, kemudian Aisyah tidak mengizinkan masuk. Seperti dalam hadis-hadis pada bab yang kedua tadi. Kemudian paman Aisyah pada hadis pertama telah meninggal, sedangkan pada hadis kedua masih hidup dan datang meminta izin untuk menemuinya. Yang benar adalah perkataan Al-Qabisi, yaitu Aisyah punya dua paman. Al-Qadhi Iyad menyebutkan kedua pendapat tersebut, lalu menyebutkan kedua pendapat tersebut, lalu berkata perkataan Al-Qabisi lebih banyak untuk dibenarkan, lebih layak untuk dibenarkan. Sebab sekiranya hanya ada satu orang paman, tentu Aisyah telah memahami hukumnya semenjak kali pertama dan tidak menutup diri darinya setelah itu. Kalau satu dia punya paman, maka Aisyah sudah tahu jawabannya, bahwasanya itu paman dia ketika bertanya kepada Nabi, kalau seandainya si fulan masih hidup. Tetapi karena yang ini lain, yaitu yang berhubungan dengan ayah susuannya, maka dia tidak membiarkan laki-laki itu masuk ke rumahnya. Ternyata jawaban Nabi justru sama. Setelah itu ada pembahasan yang lain yang berkenaan dengan ini halaman 139. Halaman 139. Ini yang berkenaan dengan bab yang kedua tadi. Alinea ketiga dari atas. Alinea pertama hadis-hadis ini, alinea kedua para ulama. Alinea ketiganya apa? Adapun lelaki. Nampak? Adapun lelaki yang juga disandarkan kepadanya keharaman tersebut adalah karena statusnya sebagai suami, suaminya perempuan itu, sebagai suami dari perempuan yang menyusui, atau dia menggauli seperempuan karena kepemilikan budaknya, atau dia menggaulinya dalam hubungan badan secara subuhat perkara yang samar, maka mazhab kami, itu mazhab Syafi'i, laki-laki suami dari wanita yang menyusui, maka mazhab kami dan mazhab ulama seluruhnya, jumhur, menyatakan ditetapkannya keharaman untuk melakukan pernikahan karena persusuan antara laki-laki tersebut dan anak yang menyusu kepada istrinya. Si anak menjadi anak bagi laki-laki tersebut, anak-anak dari laki-laki tersebut menjadi saudara bagi anak yang menyusu kepada istrinya. Kalau dia punya anak, misalnya duda yang sudah punya anak dua, semua kedua-dua laki-laki menikah dengan janda yang sudah punya anak perempuan. Janda ini ternyata mengandung dari laki-laki yang duda ini setelah menikah. Jadi kebetulan ada seorang bayi wanita menyusu kepada istrinya ini, istrinya yang janda ini. Lalu anak yang disusukannya ini merupakan mahram dari anak laki-laki yang merupakan suami wanita ini, walaupun bukan anak langsung dari wanita yang menyusukan, tetapi anak tiri laki-laki itu sudah membawa dua anak laki-laki. Anak laki-laki dari suami ini itu saudara susuan dari wanita ini, dari anak yang menyusu ini. Saya terangkan lagi, menikah dua orang, duda dengan janda menikah, duda punya anak dua atau satu orang anak laki-laki, sementara janda ini punya anak lagi, punya anak dari suami sebelumnya, satu orang perempuan atau laki-laki, kemudian mereka menikah dan akhirnya janda ini hamil dan punya anak, kemudian janda ini menyusukan seorang anak perempuan, bukan anaknya. Maka perempuan yang disusukan, anak perempuan yang disusukan oleh wanita ini adalah saudara dari anak tiri perempuan ini, yaitu anak laki-laki tadi. Ini juga yang termasuk di situ. Ya. Si anak menjadi anak bagi laki-laki tersebut, anak-anak dari laki-laki tersebut menjadi anak saudara bagi anak yang menyusu kepada istrinya. Saudara laki-laki dari laki-laki tersebut menjadi paman baginya. Itu yang aflah. Ya, jadi pembahasannya pada bab sebelumnya. Ya, keterangan dari Imam Nawawi dan itu mazhab Syafi'i, ternyata memang yang berhubungan dengan laki-laki dari suami dari wanita yang menyusukan termasuk dalam ruang pengharaman, tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Walaupun memang yang memiliki susu perempuan, tetapi laki-laki ini karena dia yang memunculkan susu dari wanita ini, karena hubungan badan dengan dia dan melahirkan anak, maka dia secara otomatis memiliki hak total dari susu tersebut. Maka yang berhubungan dengan dia pun juga menjadi mahram bagi anak yang disusukan oleh istrinya, walaupun tidak ada hubungan dengan istrinya. Seperti contoh tadi, anak tirinya, anak dia sendiri yang bukan anak istrinya itu, termasuk juga mahram bagi anak yang menyusu kepada istrinya. Ini yang ingin saya tegaskan kembali. Dan walaupun memang terjemahannya kalau kita baca juga sulit untuk dipahami, terjemahannya sekarang ini kalau kita baca begitu saja sangat sulit untuk dipahami, tetapi yang tadi saya sempat sampaikan, bab yang kedua itu membawa kita kepada pemahaman yang baru, dan saya sendiri pun baru memahaminya, yaitu yang terkait dengan suami dari wanita yang menyusukan seorang anak, ternyata yang berhubungan dengan suaminya juga termasuk mahram. Padahal sebelumnya saya memahami adalah yang berkenaan dengan perempuan itu saja karena dia pemilik susu. Jadi pamannya perempuan itu saudara, masih berhubungan saudaranya, ayahnya, dan yang seterusnya. Sekarang ini tambahannya adalah yang berhubungan dengan suaminya juga termasuk mahram. Seperti kasus aflah ini. Ini yang kemarin saya cukup berbahagia dengan terakhir, dengan riwayat yang terakhir itu membuka mata saya. Ternyata memang itu kondisinya. Seakan-akan seperti kasus Aisyah. Aisyah memahami pertama itu tidak mahram, maka dia mengatakan yang menyusukan saya perempuan, bukan laki-laki. Ya, bukan Abul Qais itu yang menyusukan saya. Yang walaupun dia suami, tetapi yang menyusukan saya perempuan. Lalu apa hubungan saya dengan aflah itu, saudara dari Abul Qais? Ternyata memang termasuk mahram. Termasuk mahram. Baik, kita lanjutkan bab yang sekarang. Ini mungkin lebih sederhana daripada yang sebelumnya. Haram menikahi putri saudara laki-laki sepersusuan. Ya, putri saudara laki-laki sepersusuan. Maksudnya apa? Si A dan si B sama-sama saudara susuan. Contoh dalam hadis nanti akan kita temukan Nabi dengan Hamzah. Nabi dengan Hamzah. Hamzah ini kan pamannya. Kalau tanpa sepersusuan, bila mana pamannya ini punya anak, bolehkah Nabi menikahi? Boleh. Boleh. Boleh Nabi menikahi karena sepupunya. Anak paman sepupu boleh menikah, tetapi karena Hamzah ini dahulu sepersusuan dengan Nabi, maka anak Hamzah itu kemenakannya. Anak Hamzah itu menjadi kemenakannya. Ini yang akan kita temukan. Jadi pembahasan yang ketiga ini tidak boleh atau haram menikahi putri saudara laki-laki sepersusuan. Saudara laki-laki sepersusuan. Baik, kita baca hadis pertama. Hadis nomor berapa? 3503. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa Muhammad ibnu Al-Ala wal lafdhu li Abi Bakar qalu haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu ta'ala an Ali bin Abi Talib qala Ali berkata qultu ya Rasulullah wahai Rasulullah malaka tanawwaqu fi Quraisy watada'una. Saya lihat engkau lebih condong menikahi orang-orang Quraisy, sementara kami dari keluarga Hashim, kamu tidak sedikit pun mencari tahu tentang wanita yang engkau nikahi. Ya, ini keinginan Ali bin Abi Thalib agar Nabi juga menikahi keturunan Hashim, keturunan keluarga yang lebih sempit daripada yang luas itu. Quraisy kan luas, di bawahnya lebih sempit. Ya, antara kalau kita di Riau ini pulang ke Bako namanya, pulang ke Bako, ya, menikahi Ah, itu yang diinginkan oleh Ali. Ini yang diinginkan oleh Ali. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, wa indakum syai', adakah wanita dari keluarga kita ini yang bisa saya nikahi? Nabi balik bertanya. Ali mengatakan, ya Rasulullah, nampaknya engkau mencari pasangan, mencari istri itu jauh sekali, padahal di depan mata ada wanita-wanita dari keluarga dekat kita. Lalu Nabi bertanya, siapa orangnya? Begitulah kira-kira. Wa indakum syai', qultu, kata Ali, na'am, ada. Siapa dia? Bintu Hamzah, anak dari Hamzah, paman Nabi. Anak dari Hamzah, kata Ali bin Abi Thalib. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, innaha la tahillu li. Sesungguhnya anak Hamzah itu tidak halal saya nikahi. Innaha ibnatu akhi minar radha'a. Karena dia adalah anak dari saudara susuanku, atau saudara sepersusuanku, kata Nabi. Jadi dia, kata para ulama, Hamzah dengan Nabi pernah menyusu pada seorang wanita. Ya, jadi Hamzah ini di samping paman Nabi, dia juga saudara susuan, saudara sepersusuan. Makanya Nabi tidak halal untuk menikahi anaknya, karena kemenakan sepersusuan. Kemenakan sepersusuan. Ini hadis yang pertama, yaitu pada kasus anaknya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menikahi anak saudara sepersusuan. Hadis berikutnya 3504, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim an Jarir ha wa haddatsana bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Abdul Rahman bin ibn Mahdi an Sufyan kulluhum anil A'mash bi hadzal isnad mithla. Hadis yang sekarang ini sanadnya yang baru dengan beberapa jalur dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang tadi tentang Ali menginginkan Nabi menikah dengan saudara-saudara wanita-wanita terdekat dari keluarganya, ternyata yang ia tawarkan adalah anak Hamzah paman Nabi, dan ternyata juga Hamzah ini adalah saudara sepersusuan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka anaknya adalah kemenakan sepersusuan, tidak boleh dinikahi. Baik, 3505, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Haddab bin Khalid qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Jabir bin Zaid an Ibn Abbasin. Ini hadis Abdullah bin Abbas, sementara yang tadi Ali. An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam urida ala binnati Hamzah faqala innaha la tahillu li innaha ibnatu akhi min ar-radha'. ويحرم من الرضاعه ما يحرم من الرحم. Hadis Abdullah bin Abbas juga mengisyaratkan tentang itu. Kayaknya mereka-mereka sepupu-sepupu Nabi ini berkeinginan Nabi menikah dengan keluarga yang dekat. Makanya kebetulan ada anak Hamzah yang perempuan, hampir ke semua kerabat-kerabat Nabi itu ingin Nabi menikahinya. Ini yang dimaksud dengan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam urida ala binati Hamzah. Dan ketika Nabi disodorkan anak Hamzah ini, Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang tadi. Faqala innaha la tahillu li. Sesungguhnya anaknya anak perempuannya Hamzah ini tidak halal untuk saya nikahi. Apa alasannya? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Bukan karena anak paman. Anak paman jelas boleh nikahi. Anak paman boleh dinikahi, kecuali kemenakan. Ya, yang sekarang ini anak paman, sepupu. Jadi kalau seandainya Hamzah dengan Nabi tidak sepersusuan, maka bisa saja Nabi menikahi anaknya Hamzah. Tetapi karena alasan lain, maka dia tidak dibenarkan untuk menikahinya, yaitu karena Hamzah dengan Nabi saudara sepersusuan, bukan saudara, bukan paman lagi, tetapi dia lebih dekat daripada sekedar paman, yaitu sepersusuan. Makanya karena dia sepersusuan, ada hubungan kasih sayang yang luar biasa. Penyebab masuk Islamnya Hamzah ini luar biasa. Ya. Begitu ikatan batin yang ada daripada Hamzah kepada Nabi SAW. Padahal mereka hampir-hampir sebaya. Hampir-hampir sebaya. Ada kedekatan. Makanya ketika Nabi kita dicela, dicaci, dimaki oleh Abu Jahal, terdengar oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Sementara itu dia baru pulang dari berburu. Panahnya masih dipegangnya, di dasar pundaknya. Maka dia tiba di Bukit Safa dan Nabi dicela di sana, dimaki oleh Hamzah, oleh Abu Jahal. Di situ ada orang yang menceritakan apa yang terjadi kepada Hamzah. Akhirnya dia naik pitam, marah, murka, masuk dia ke masjid, dicarinya Abu Jahal, dicarinya dan dipukulnya. Engkau cela, engkau caci kemenakanku, padahal aku sudah masuk agamanya. Ini luapan emosi yang tidak bisa mengontrol katanya, tetapi dia ingin membela. Bagaimana dengan kata-katanya? Dia menyakiti Abu Jahal dan juga dengan tindakannya. Makanya di samping dia mengatakan dia berada di dalam agamanya, dia juga memukuli Abu Jahal dengan pukulan yang membuat dia terluka parah di wajahnya dengan panah yang ia bawa. Sehingga ketika keluarga Abu Jahal berdiri untuk membela dia, Abu Jahal mengatakan jangan biarkan dia, karena memang saya yang bersalah. Ya, karena memang saya yang bersalah. Emosi yang muncul karena Nabi disakiti itu disebabkan oleh sepersusuan itu. Ya, sekarang yang luar biasa, ketika orang saudara kandung sepersusuan lagi keluar dari rahim bermusuh-musuhan. Padahal sepersusuan itu yang membuat keterikatan yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa, apalagi satu rahim. Ini sekedar tambahan dari uraian kita. Nabi tidak menikahi anaknya Hamzah, walaupun mungkin pada dasarnya boleh menikahi anak paman, tetapi alasannya bukan karena itu. Alasannya karena Hamzah sepersusuan dengan dia, bahkan jadi anaknya adalah kemenakan sepersusuan atau kemenakan susuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis lanjutan dari hadis ini, wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minar rahim. Jadi haram lantaran menyusu, seperti jadi haram lantaran keluar dari satu rahim. Sama halnya seorang paman menikahi anaknya. Ya, seorang paman menikahi anaknya kan rahim itu penyebabnya. Paman menikahi kemenakannya. Maaf. Paman menikahi kemenakannya, anak saudaranya. Sama halnya dengan kondisi seorang laki-laki yang menikahi anak saudara sepersusuannya, karena tidak ada ubahnya. Sama. Makanya Nabi mengatakan di ujung, wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minar rahimi. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya, 3506. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harbin qala wa haddatsani Yahya wa huwa al-Qattan ha wa haddatsana Muhammad bin Yahya bin Mihran al-Qut'i qala haddatsana Bisr bin Umar jami'an an Syu'bah qala ha wa haddatsana hu Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ali bin Mushir an Sa'id bin Abi Arubah kilahuma an Qatadah bi isnad Hammam sawa'an ghaira anna haditha Syu'bah intaha inda qawlihi ibnatu akhi min ar-radha'ah wa fi hadith Sa'id wa innahu yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab wa fi riwayat Bishr bin Umar sami'tu Jabir bin Zaid. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur yang sangat banyak, dan bahkan sedikit disebutkan di situ perbedaan-perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Ya, ada tambahan, ada pengurangan, tetapi intinya tentang anaknya Hamzah bin Abdul Muttalib tidak dibolehkan Nabi menikahinya karena dia adalah kemenakan sepersusuan atau anak dari saudara sepersusuannya. Hadis terakhir di bawah bab ini, 3507. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili wa Ahmad bin Isa qala haddatsana bin Wahb qala akhbarani Makhramah bin Bukair an abihi qala sami'tu Abdullah bin Muslim yaqulu sami'tu Muhammad bin Muslim yaqulu sami'tu Humayd bin Abdurrahman yaqulu sami'tu Umm Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umm Salamah istri Nabi. Ya. Taqul qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aina anta ya Rasulullah? An ibnati Hamzah. Aw qila ala takhtubu binta Hamzah bin Abdul Muttalib? Qala inna Hamzah akhi min ar-radha'ah. Ini riwayat Ummu Salamah yang hampir senada dengan riwayat Abdullah bin Abbas tadi. Nabi disodorkan anaknya Hamzah agar dinikahi olehnya. Ternyata Nabi tidak mau menikahinya lantaran Hamzah saudara sepersusuannya. Maka anaknya adalah kemenakan susuan dari Nabi SAW yang haram untuk dinikahi. Ya. Itu hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ketiga. Dan sebagai kesimpulan hanya sekedar penegasan bahwasanya anak dari saudara sepersusuan tidak dibenarkan untuk dinikahi dan dia adalah mahram. Makanya dia boleh mereka berduaan karena tidak boleh menikah. Dan boleh perempuan ini, kemenakan sepersusuan ini membuka apa yang pantas dibuka di hadapan laki-laki yang mahramnya secara nasab. Walaupun ini asing memang, tidak ada hubungan kekerabatan, ya. Dan boleh menikah sebelumnya, tetapi karena sepersusuan ayahnya, maka hukumnya dia menjadi mahram. Laki-laki itu menjadi mahram. Boleh misalnya safar haji bersamanya, ya. Boleh safar haji, boleh safar mubah bersama paman sepersusuan. Dan ini mungkin kaitan antara Aisyah, cerita Aisyah dengan ini, ya. Anaknya Hamzah ini seakan-akan Aisyah ketika dia punya paman susuan. Aisyah ayahnya sepersusuan dengan laki-laki yang lain, maka saudara sepersusuan ayahnya ini adalah paman Aisyah radhiyallahu taala, sama dengan anaknya Hamzah dengan Nabi. Jadi Nabi itu bukan lagi sepupu dari anaknya Hamzah, tetapi dia adalah paman sepersusuannya atau paman susuannya yang tidak boleh menikah dengannya, ya. Kemudian kita lanjutkan bab yang keempat. Ya. Ya, tidak ada hubungan apa-apa. Boleh menikah. Anak Nabi. Ah, ya. Sama. Sama dengan Nabi dengan enggak. Maaf. Ya, kalau kita karena Hamzah dengan Nabi ini sepersusuan, maka anaknya Hamzah tidak boleh nikah dengan Nabi. Sementara anak Nabi dengan anaknya Hamzah tidak ada hubungan apa-apa, boleh menikah, boleh menikah. Sama seharusnya, ya, sama seharusnya antara, karena asalnya Nabi dengan anaknya Hamzah ini kan sepupu. Nabi dengan anaknya Hamzah sepupu, asalnya boleh menikah, tetapi karena Hamzah dengan Nabi sepersusuan, maka tidak jadi boleh menikah. Kenapa? Karena kemenakan sepersusuan. Pertanyaannya tadi, bila mana Nabi punya anak, bolehkah anaknya Nabi menikah dengan anaknya Hamzah? Boleh. Boleh. Karena sama dengan status awalnya Nabi dengan anaknya Hamzah. Ya, sepupu, tetapi karena lantaran sepersusuan tidak boleh menikah. Anaknya Nabi dengan anaknya Hamzah ini boleh menikah karena sepupu. Sepupu boleh menikah. Baik, kita baca bab yang keempat. Ini masih dalam sepersusuan, ya. Maaf, ini tidak lagi hubungannya dengan sepersusuan. Saya rasa bab yang keempat ini lebih layak untuk diletakkan di kitab sebelumnya. Ya, bab yang keempat ini lebih layak diletakkan pada kitabun nikah, ya, bukan pada kitabun radha'ah. Dan inilah perbuatan manusia, ya. Karena tidak ada hubungan persusuan di sini, dia adalah apa namanya itu, anak tiri, ya, anak tiri. Pembahasan tentang anak tiri, apakah boleh nikah atau tidak, ini lebih terkait dengan kitab nikah, bukan kitab persusuan. Kitab persusuan, bab haram menikah anak tiri dan saudari istri atau saudara saudari ipar, ya, tidak ada hubungan dengan persusuan. Dia hanya berhubungan dengan masalah pernikahan, dan ini lebih layak memang diletakkan di bab, di kitab sebelum kitab persusuan ini, kitab nikah. Tetapi tetap kita baca, ya. Hadis yang pertama di bawah bab ini 3508. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي أن زينب بنت أمي سلمة أن أمي حبيبة بنت أبي سفيان Qalat dakhala alayya Rasulullah SAW faqultu lahu hal laka fi ukhti binti Abi Sufyan? Faqala af'al madha? Qultu tankihuha. Qala awa tuhibbina dhalik? Qultu lastu laka bimukhliyatin wa uhibbu atau wa ahabbu man syarikani fil khairi ukhti. Qala fa innaha la tahillu li. Qultu fa inni ukhbirtu annaka takhtubu Durrata binti Abi Salama. Qala binta ummi Salama. Qultu na'am. Qala law annaha lam takun rabibati fi hijri ma halat li innaha ibnatu akhi min ar-radha'a arda'atni wa abaha Tuwaibah fala ta'ridna 'alayya banatikunna wala akhawatikunna. Sebenarnya memang masuk dalam kitab radha'a tetapi bukan dari masalah ini. Ya, jadi babnya, bunyi babnya saja yang tidak sesuai, tetapi hadisnya sesuai. Ya, bunyi babnya saja yang tidak sesuai, haram menikah anak tiri dan saudari istri ipar. Ya. Kalau kita masuk meletakkan di kitab nikah memang benar, tetapi kalau di kitab persusuan maka anak saudara susuan. Sama dengan bab yang kedua yang ketiga tadi. Ya, anak saudara susuan. Baik. Bermula hadis ini dari kisah istri Nabi Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi. Ya. Ummu Habibah ini istri Nabi, qalat dakhala alayya Rasulullah sallam, suatu ketika Nabi datang menjumpaiku. Maksudnya istrinya, Nabi menjumpai istrinya Ummu Habibah. Faqultu lahu, ketika dia masuk, saya tawarkan langsung, hal laka fi ukhti binti Abi Sufyan? Nah, bagaimana menurutmu saudari saya? Adik saya misalnya, adik perempuannya. Maksudnya dia menawarkan. Ya. Qala, Nabi bertanya, af'al madha? Apa yang saya lakukan terhadap saudaramu itu, saudarimu itu? Qultu tankihu ha? Saya jawab, kata Ummu Habibah, engkau nikahi dia. Engkau nikahi adik saya itu. Qala awatuhibbina dhalik? Engkau menginginkan itu? Ya. Engkau suka saya menikahi saudara adikmu, adik perempuanmu? Qultu, kata Ummu Habibah, lastu laka bimukhliyah. Saya ini bukan orang yang pertama dan bukan orang yang terakhir dari istri-istrimu. Dan engkau pasti akan memiliki yang lain. Maka saya tidak sendiri. Selama engkau masih terbuka bagimu untuk menikahi wanita yang lain, maka orang yang paling saya sukai untuk bersama saya menjadi memiliki satu suami adalah saudara saya, adik saya sendiri, kata Ummu Habibah. Itu alasannya. Ya. Lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man syarikani fil khairi ukhti. Saya bukan istrimu yang satu-satunya, sebelum saya sudah ada yang lain, setelah saya pasti akan ada yang lain, maka saya sangat menyukai kalau yang bersama saya dengan satu suami itu adalah saudara saya sendiri, katanya. Dalam kebaikan ini. Qala, kata Nabi menjawab, fa innaha la tahillu li. Sesungguhnya saudarimu itu, adikmu itu tidak halal bagi saya. Tidak halal bagi saya untuk menikahinya. Qultu, kata Ummu Habibah, fa inni ukhbirtu annaka takhtub Durrah binta Abi Salama. Saya mendengar engkau melamar. Ini alasan dari Ummu Habibah. Nabi sudah menjawab tidak halal. Kemudian dia mengatakan, saya dengar engkau melamar Durrah binti Abi Salama. Ya. Nabi bertanya kepada dia, binti Ummi Salama? Yang engkau maksud adalah anaknya Ummi Salama. Ummi Salama juga istri Nabi. Ya. Yang engkau maksud adalah Durrah anaknya Ummi Salama? Kata Ummu Habibah istrinya, iya. Qala, kata Nabi menjawab, law annaha lam takun rabibati fi hijri mahallat li. Kalau dia bukan anak tiri saya, kalau dia bukan anak tiri saya, kata Nabi, tetap saja dia tidak halal saya nikahi. Ya, jadi anaknya Ummi Salamah ini, Durrah ini, tidak halal dinikahi oleh Nabi karena dua sebab. Yang pertama, anak tiri. Kalau seandainya dia bukan anak tiri saya juga, tetap saya tidak halal menikahinya. Apa sebab yang kedua? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya durra itu adalah anak saudaraku sesusuan. Jadi banyak sekali saudara sesusuan Nabi. Ya, Hamzah terutama pamannya. Kemudian sekarang ini Abu Salamah juga saudara sesusuannya. Dan bahkan pernah saya katakan kemarin Uthman bin Maz'ud juga saudara sesusuan. Ya. Jadi di saat itu memang harus berhati-hati cari istri. Harus berhati-hati cari istri. Kalau tidak tahu pasti akan. Karena memang saudara sesusuan ini, kalau sekarang ini kita jangan tidak terlalu perhatian. Dahulu mereka sangat perhatian. Makanya terjadi pertikaian gara-gara itu. Terjadi perceraian gara-gara itu. Dipisahkan langsung oleh Nabi. Kalau seperti itu, bahwasanya memang datang seorang wanita mengaku pernah menyusukan pasangan suami istri. Ya. Datang kepadanya, kalian berdua ini saya pernah susukan. Bayangkan, itu zaman Nabi SAW. Akhirnya datang mereka kepada Nabi SAW. Kalau memang dia mengakui, karena untuk persaksian menyusukan ini tidak perlu dua orang. Karena yang wanita itu dia yang menyusukan, pasti dia yang paling tahu. Ya. Ya. Maka Nabi SAW memisahkan dua pasangan suami istri ini karena mereka adalah saudara sepersusuan. Ini ketika ditawarkan, orang tidak tahu bahwasanya Nabi sepersusuan dengan Abu Salamah, mantan atau mantan suami dari istrinya. Ya, mantan suami dari istri yang sudah meninggal, Abu Salamah, itu ternyata sepersusuan dengan Nabi. Ketika orang Ummu Habibah mendengar bahwasanya Nabi melamar, maka dia dapat balasan. Kalau engkau melamar anaknya Ummu Salamah, Abu Salamah, maka adik saya juga bisa. Adik saya bisa. Ini kan anaknya Abu Salamah, anak istrimu sendiri. Sementara saya saudara, saudari. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Ternyata yang sana, yang saudari itu adalah ipar, tidak dibenarkan untuk nikahi. Menyatukan dua perempuan yang bersaudara ini tidak dibenarkan berdasarkan ayat Allah. Yang Ummu Salamah ini, anaknya Ummu Salamah ini, ada dua penyebab Nabi tidak boleh menikahinya. Yang pertama, karena dia anak tiri. Kalau ternyata dia bukan anak tiri saya, kata Nabi, tetap saya tidak boleh menikahinya. Apa alasannya? Karena dia kemenakan sepersusuan, sama dengan anak Hamzah. Sama dengan anak Hamzah. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Arda'atni wa abaha. Suwaibah. Jadi yang menyusukan mereka berdua adalah Suwaibah. Budaknya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu ketika Nabi lahir, dia orang yang paling bergembira. Dia yang paling menyukai. Makanya budaknya diperintahkan untuk menyusukan Nabi. Suwaibah ini. Budaknya diperintahkan untuk mengasuh Nabi, menyusukan Nabi. Dan ternyata Abu Salamah ini pernah juga disusukan oleh Suwaibah ini. Maka Nabi saudara sesuan dengan Abu Salamah. Makanya anaknya, anak tirinya ini bukan hanya sekadar anak tiri, tetapi dia adalah kemenakan sepersusuan. Kemenakan susuan. Arda'atni wa abaha Suwaibah. Kemudian terakhir Nabi SAW menutup pintu. Janganlah kalian tawarkan kepada saya anak-anak kalian dan juga saudara wanita-wanita kalian. Nanti bermasalah. Ya, betul. Makanya Nabi sudah tutup kuncinya, pintunya, sehingga istri-istrinya juga tidak menawarkan yang lain-lain. Kalaupun mungkin orang-orang yang jauh. Istriku menikahkanku. Ya. Itu karena Nabi tutup, Nabi SAW. Jangan istri-istri menikahkan atau menawarkan anak-anak kalian dan anak-anak kalian, maksud anak tiri Nabi. Karena ini juga tidak dibenarkan. Saudara perempuan juga tidak boleh. Karena memang tidak boleh menggabungkan dua perempuan yang bersaudara, baik itu saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, dua perempuan yang antara paman dengan kemenakan, antara bibi dengan kemenakan, tidak boleh. Misalnya perempuan satu istri kemudian dinikahi bibinya, ini juga tidak benar disatukan, karena ini memutuskan silaturahim, akan saling bermusuhan orang ini nantinya. Bukan berarti poligami itu membuat wanita bermusuhan, tidak, tetapi ini penyebabnya. Maka tidak dibenarkan menyatukan, tetapi kalau seandainya tidak disatukan boleh. Misalnya cerai dengan yang pertama, nikah dengan yang kedua. Atau cerai dengan kemenakan, meninggal misalnya istri pertama, kemudian menikah dengan saudarinya. Apa istilah kita? Ganti lapia. Tukar lapia. Boleh. Yang dilarang adalah menggabungkan dalam satu pernikahan, dalam satu hubungan pasangan suami istri. Begitu juga antara kemenakan dengan bibinya. Enggak boleh juga. Jadi alasan yang bahadis sekarang ini memang secara umum berhubungan dengan bab. Tetapi dia juga masih berhubungan dengan apa? Susuan. Jadi saya lihat bahwasanya bab ini tepatnya untuk di kitabun nikah, tetapi isi hadisnya bisa masuk ke bab persusuan dan masuk ke bab yang ketiga tadi. Hadisnya masuk ke bab yang ketiga, yaitu tidak boleh haramnya menikahi anak dari saudara persusuan. Haram menikah putri saudara lelaki sepersusuan. Karena Abu Salamah dengan Nabi seperti Hamzah dengan Nabi. Ya, wallahu ta'ala alam. Hanya hadis yang pertama yang kita bisa baca pada kesempatan pagi ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Besok pagi kita libur. Ya, besok subuh kita libur. Malam saya tidak tahu, insyaallah akan kita umumkan nantinya. Sementara kajian pagi besok kita libur. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.